الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. Ya, maksudnya dari Abu Yazid Ma'an ibni Yazid ibn Ahmad radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu maknanya semoga Allah redakan mereka, dan Allah Ta'ala memang telah meredai para sahabat bagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah reda ke atas mereka dan mereka telah reda dengan Allah Ta'ala. Ia dan ayahnya dan datuknya, kakeknya itu di dalam bahasa Indonesia berarti dalam bahasa kita datuknya, jadi dia, bapanya dan datuknya sahabiyun, semuanya sahabat. Sebab itu disebutkan semoga Allah redha kepada mereka. Mereka ni semuanya sekali Yazid, bapanya dan datuknya, Ma'an bin Yazid dan Al-Aqnaf. Dia berkata, ayahku Yazid telah mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan dan dipercayakan kepada seseorang di masjid untuk dibahagikan. Aku pergi ke masjid, lalu aku ambil wang dinar tersebut dan aku tunjukkan kepada ayahku. Kemudian ayahku berkata, wallahi, demi Allah, dinar itu tidak aku niatkan, sediakan untukmu. Maka peristiwa itu kemudian aku sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, bagimu apa yang kamu niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang kamu ambil wahai Ma'an. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi dari terjemah tersebut kita dapati bahawa ada sebuah kisah di sebalik hadis Nabi SAW ini. Lafaz yang datang daripada mulut Nabi SAW adalah yang terakhir sekali, iaitu laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Itu yang keluar daripada Nabi SAW, yang maknanya bagimu apa yang kamu niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang kamu ambil wahai Ma'an. Sekiranya perawi-perawinya meriwayatkan hanya lafaz yang datang daripada Nabi SAW saja, maka kita mungkin tidak dapat kefahaman yang lebih jelas jika kita tidak mengetahui sababul wurud, sebab turunnya ataupun datangnya hadis ini. Untuk hadis kita namakan dia sababul wurud. Adapun untuk Al-Quran kita tak cakap sababul wurud, kita namakan dia sababun nuzul. Sebab ayat Al-Quran turun, turun daripada mana? Daripada Allah SWT. Jadi sebab turunnya ayat. Tapi Nabi SAW bila berkata-kata, dia bukan turun. Nabi SAW ada di atas dunia. Jadi urutnya, yakni datangnya hadis tersebut kemudian diambil oleh sahabat dan sampaikan kepada kita. Jadi bagaimana Al-Quran Al-Karim itu mungkin sebab, kadang-kadang dia mungkin sebab dia turun. Begitu juga sabda-sabda Nabi SAW itu kadang-kadangnya mempunyai kisah, mempunyai sebab kenapa dia disebutkan, disabdakan oleh Nabi SAW. Baik, daripada kisah ini kita dapati bahawa seorang bapa mempunyai sedikit kelebihan daripada harta diberikan oleh Allah SWT kepadanya, dan dia ni adalah Yazid. Lalu dia pun memberikan seorang lelaki di masjid, diamanahkan kepadanya, lalu dikatakan kepadanya, bagi-bagikanlah harta ini kepada orang yang memerlukan. Biasanya yang memerlukan adalah para fuqara dan miskin, orang-orang fakir dan miskin. Jadi lelaki ini bila dia lihat ada mana-mana orang yang fakir dan miskin yang dia kenal, dia akan berikan. Jadi ini dalil bahawa boleh kita wakilkan orang, kita amanahkan orang untuk melaksanakan sesuatu ibadat. Dalil boleh kita wakilkan orang lakukan ibadat untuk kita. Tapi kita kena lihat ibadat yang di dalam hadis ini ibadat apa? Ibadat dalam hadis ini adalah ibadat mengeluarkan harta, sedekah. Jadi kita bolehlah wakilkan orang untuk sedekahkan ataupun bagi-bagikan harta sedekah itu untuk kita. Tapi bagaimana dengan ibadat-ibadat lain? Ibadat-ibadat badan, puasa contohnya, ataupun solat, ataupun zikir, ataupun baca Quran, boleh tak orang buatkan untuk kita? Di sini kita tidak boleh ambil daripada hadis tersebut dalam hadis ini untuk membolehkan diwakilkan perkara yang lain, kerana ada perbezaan di situ. Di dalam ibadat asalnya tautif, tautif artinya tidak boleh laku, tidak boleh dilaksanakan, dihentikan, bukan ragu-ragu, dihentikan, tak boleh. Yang benar dia bukan tawakuf, tautif. Tawakuf maknanya dia kita katakan macam tak cakap apa-apa. Tapi kalau tautif berhenti, tak boleh. Tapi kita tak cakap haram lah, walaupun hukumnya haram kita ibadat tanpa diberi izin. Tapi kita cakap istilahnya adalah tautif, artinya tidak boleh melaksanakannya, dihentikan sampailah datang dalil daripada syariat. Itu asalnya. Jadi bila kita nak lakukan ibadat, bila ada dalil yang membolehkan, maka kita katakan boleh. Tapi untuk ibadat tersebut saja, ya ataupun yang sejenis dengannya, yang sejenis dengannya. Tetapi kalau kita nak kiaskan dengan ibadat-ibadat lain, maka kita kena hentikan. Kerana dalam ibadat asalnya tidak boleh. Jika dia ada perbezaan saja, kita katakan tidak boleh dikiaskan ini dengan itu kerana ada perbezaan. Menguatkan harta benda dengan ibadat yang datang daripada seseorang, ibadat badan seperti zikir, seperti baca Quran, solat dan sebagainya, banyak perbezaannya. Jadi dengan itu tidak boleh. Jadi sedekah boleh, zakat boleh, kerana dia merupakan ibadat-ibadat harta ataupun perkara lain. Laksanakan wasiat misalnya dan seumpamanya, hadiah dan seterusnya, semua kita boleh wakilkan. Baik, jadi bapa ini dia mempunyai harta dan dia berikan kepada seseorang di masjid untuk berikan kepada fakir miskin. Tetapi dia tidak beritahu siapa-siapa yang hendak diberikan. Dia kata terpulanglah, ikut bijaksana awaklah, awak berikan. Tetapi dalam hadisnya sebenarnya duit ini diberikan untuk diberikan kepada semua orang melainkan ahli keluarganya. Tapi dia tak beritahu, dia tak ada niat nak berikan harta ini kepada ahli keluarganya. Jadi apa yang berlaku? Dalam ramai-ramai orang yang bernasib baik yang diberikan harta ini, sedekah ini oleh wakil tadi, antaranya adalah anak Yazid, iaitu Ma'an. Ma'an bin Yazid, dia antara orang yang berhak mendapat sedekah ini dan diberikan oleh lelaki tersebut. Itu satu kemungkinan. Dia salah seorang lelaki fakir miskin, maka dia diberikan. Ataupun orang yang memberikan itu tidak kenal siapa dia. Dia tak kenal bahawa Ma'an ini adalah anak Yazid yang berikan aku duit tadi. Dia tak kenal. Mungkin juga. Ataupun dia kenal tapi dia tak tahu ini salah seorang yang tidak diniatkan oleh bapanya untuk diberikan. Memang dia tak kenal. Walau bagaimanapun dia dah diberikan sedekah tersebut. Lalu dia ambil sedekah ini, dia bawa balik dan dia beritahu bapanya. Kata apa yang berlaku? Bapanya kata, kau tak boleh ambil. Kenapa tak boleh ambil? Orang dah kasi sedekah, Kenapa saya tak belanja ke tanah dia lah? Kita boleh bayangkan bagaimana mereka mereka berdialog. Jadi kata apa-apanya, sebab aku tak niatkan kau dapat, aku niatkan orang lain. Pulangkan balik, macam itulah. Sebab itulah perlu kepada Al-Qam Tuhu. Aku kita katakan bidang dengan dia, aku berdialog dengan dia, argue dengan dia. Aku bawa dia kepada Nabi SAW. Senang aja zaman dahulu eh, zaman Nabi SAW, terus bawa kepada Nabi SAW. Kerana semua sahabat waktu itu reza dengan hukum Nabi SAW. Apa-apa dia pergi jumpa Nabi SAW. Walaupun mungkin orang pandai, walaupun mungkin orang bijak, tapi mereka tetap jumpa Nabi SAW. Zaman sekarang dah ada hukumnya, masih lagi nak pergi hukum orang lain. Orang lain lagi bijak ataupun dirinya sendiri. Dan nampak hukumnya macam ini pun tolak. Dia nak pakai hukum lain. Kata hukum tu untuk zaman tu. Hukum zaman sekarang pakai hukum sekarang. Bisa, eh? Jadi perkara macam ini pun dibawa kepada Nabi SAW. Dan diceritakan apa yang berlaku. Maka Nabi SAW telah mendengar. Beliau pun berkata, dia berkata, bagimu apa yang kamu niatkan wahai Yazid. Apa yang diniatkan oleh Yazid, orang yang tukang sedekah tu, dia niatkan orang yang berhak dapat, orang fakir miskin dapat, dan seumpamanya lah. Yang penting anak dia tak dapat. Jadi kata Nabi SAW, apa yang kau niatkan dapat, walaupun yang berlaku sebaliknya. Walaupun yang berlaku sebaliknya, niat dah salah. Minta maaf, niat dia betul, niat betul, tapi yang berlaku salah, tak sama dengan yang dia niat. Kata Nabi SAW, tak memudaratkan, tidak apa-apa, kau tetap dapat pahala apa yang kau niatkan. Nah, ini satu lagi kita katakan pecahan daripada masalah niat. Mula-mula kita dah belajar tentang niat umum, ikhlas, suci dan sebagainya. Kemudian kita cakap tentang kepentingan niat, tentang bahawa niat itu apa ni, niat itulah salah satu daripada dua rukun mentahidkan sesuatu amalan. Yang pertama ikhlas, ya, niat. Kemudian musabaah, mengikut sunnah Nabi SAW. Okay, kita dah faham tu. Kemudian kita ceritakan tentang bahawa kalau kita tak amal pun, kita kalau niat dapat pahala. Sekarang kita niat sesuatu perkara yang baik, tetapi yang berlaku lain pula pun dapat pahala, pun dapat pahala. Niat dengan amalan tak teli pun boleh dapat, boleh dapat pahala. Siapa kata? Nabi SAW. Kalau kita pakai akal tak logik, tapi kalau lihat apa yang Nabi SAW, lain pula. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ikut manhaj Rasulullah wal jamaah, kita pakai akal, kita mesti pakai akal. Tapi akal kita, kita tundukkan untuk faham hadis. Kita tundukkan untuk faham Quran. Ada orang, dia seru, mari kita pakai akal, mari kita pakai akal. Allah berikan kita akal. Dalam Quran seru, apala taqilun, eh? Apala yang zuruna ilal idri, kaifa khuliqat, wa ilal sama'i. Sampai banyak cara, dia kata suruh pakai akal. Betul pakai akal, tapi faham awak? Pakai akal adalah awak tundukkan Quran, tundukkan hadis, ikut akal awak. Kalau dia tak masuk akal awak, awak tolak. Awak tundukkan pusing dia sampai ikut kepada akal awak. Tapi yang kita suruh pakai akal yang dalam Quran tu, suruh tundukkan akal kita untuk faham Quran, untuk faham apa yang Allah hendak, untuk faham apa yang Nabi SAW hendak. Itulah maknanya gunakan akal. Jadi kita kalau gunakan akal, kita akan dapat dia seiring dengan seiring dengan fitrah. Kalau kita tak ikut hawa nafsu, senang sebenarnya. Macam-macam hukum sebenarnya masuk akal. Kebanyakan hukum sebenarnya semua, bahagian kecil saja yang mungkin belum kita faham. Tapi tak apa, yang banyak tu pun sebenarnya dia seiring dengan akal. Kalau kita fikirkan, kenapa solat, kenapa puasa, kenapa apa semuanya, kalau kita betul-betul gunakan akal, dudukkan akal untuk faham, dan kita ikhlas, kita yakin bahawa yang turunkan ayat ini, yang turunkan hukum ini, yang turunkan itu dan ini semuanya Allah dan Rasulnya, dialah yang paling faham akan makhluk-makhluknya, paling faham akan apa yang baik untuk makhluknya, apa yang mudarat bagi mereka. Maksudnya kalau gunakan akal, mesti dia akan dapat, dia akan dapat apa ni, memahami akan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis. Baik, ini kalau kita dapati, kalau kita katakan Nabi SAW minta maaf, niat kamu lain, apa yang berlaku lain, waktu kamu tak dapat, masuk akal. Niat lain, tetapi apa yang berlaku lain awak tak dapat. Kita katakan ini tak mungkin macam itu. Sebab apa? Sebab kalau niat kita tak sama dengan apa yang berlaku, adakah apa yang berlaku tu ada kekuasaan kita atasnya? Kita tak ada kuasa kadang-kadang untuk perkara yang berlaku. Benda-benda berlaku tak sengaja, tidak diniatkan. Jadi sepatutnya yang adilnya, kita tetap dapat ganjaran apa yang kita niatkan. Kemudian yang memberikan kita ganjaran adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa pula Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang menghalang Allah Subhanahu Wa Taala daripada memberikan kelebihan kepada siapa yang disukai? Jadi oleh kerana kita niat tu, Allah Subhanahu Wa Taala pandang niat tu besar, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran. Jadi kalau tak dapat, kita katakan ada apa ni, mungkin orang dah tak nak amal, semuanya nak kena betul-betul berlaku dan sebagainya. Padahal banyak kali tak berlaku macam tu. Saya beri contoh orang yang pergi yang jadi khutbah, yang jadi khatib solat Jumaat, dia jadi khatib, dia pun sampaikan khutbah. Dalam niat dia nak sampaikan khutbah ni ialah orang yang minum arak bertaubat. Itu dia pasal khatib dia, pasal arak dia misalnya. Dia tak teringat pasal yang lain-lain. Tetapi apa yang berlaku? Kat dalam masjid ada yang tak solat, ada yang lari dari rumah misalnya, ada yang gitu, ada yang gini, masih belum taubat. Tapi dengan dia punya khutbah yang memberi kesan, yang lain pun dapat hidayah dan bertaubat. Tetapi yang belum marah pun tetap tak nak bertaubat. Contoh. Adakah dia tak dapat balas? Terus tak dapat balas. Sebab dia niat apa yang dia niat dengan apa yang berlaku tak sama, tak seiring. Kita katakan tidak semestinya macam tu. Jadi awak niat umum saja dah cukup, itu terang-terang dilanjut lagi insyaAllah. Baik, jadi di sini kata Nabi SAW, kau dapat apa yang kau niatkan nak berikan pada fakir miskin, walaupun yang berlaku sebaliknya anak sendiri yang dapat, kau dapat pahala niat. Dan bagimu apa yang kamu ambil ya ma'an. Ini hukum qada. Hukum qada. Jadi Nabi SAW ketika berikan hukuman ini, dia sebagai qadi. Bahawa ma'an apabila mengambil harta itu dah jadi hak miliknya. Bakalnya yang merupakan pemilik pertama harta sedekah tersebut tak boleh ambil balik dalam kaki orang lain. Ini hanya boleh dikuat-kuasakan di dalam mahkamah. Dan dalam mahkamah siapa yang hukum? Hakim. Dan Nabi SAW menggunakan kuasa itu di sini. Yang mula itu fatwa, sebab itu berkenaan dengan hukum pahala dan sebagainya. Tapi yang kedua ni sebenarnya adalah hukum qada. Jadi tidak boleh dia ambil harta daripada anaknya tersebut kerana dia kata niat dia bukan untuk anaknya. Baik. Jadi ma'an merupakan pemilik yang sah terhadap harta sedekah tersebut. Bagaimana tadi katakan oleh Nabi SAW, dan bagimu apa yang kamu ambil wahai ma'an. Baik, kita baca sedikit akan syarahnya. Yang pertama perenggan yang ke bawah sekali, terakhir untuk surat 22, berkenaan dengan niat. Seperti yang disebutkan para ulama, iaitu jika seseorang memberikan zakat kepada orang yang dikira berhak menerima zakat, kemudian dia mengetahui bahawa ternyata orang tersebut tidak berhak menerima zakat kerana dia kaya, maka zakatnya sah ke tidak? Zakatnya tetap sah berpandukan dengan hadis ini. Jadi ada orang waswas banyak sangat, mesti nak check itu dan ini. Kadang sampai minta dia punya apa? Dia punya surat-surat apa ni, kewangan semua, gaji berapa semua, tak perlu. Tak perlu. Kalau kita dah ada gun, kita dah sangka kuat, dia adalah orang miskin. Dan dia ada orang kita cakap, dia dah cakap ni. Kalau dia ambil, tentulah dia. Dia memerlukan, dia panggil apa dia miskin dan keumpamanya. Tak perlu kita nak cakap. Sekali tiba-tiba kita dapati dia, dia kaya. Ataupun orang di jalan dan sebagainya minta besar dan seterusnya. Kita kasih duit zakat, kita tak perlu nak cakap ni duit zakat pun. Perlu tak cakap? Tak perlu. Kita niat cukupkan jadi lah. Jadi tiba-tiba rupanya dia sindiket misalnya, orang sindiket. Zakat kita sah ke tak sah? Terutuan lagi ke tidak? Muka dia keluar tak sah gabar, malam aku berikan dia zakat. Rupanya dia kena tangkap, sindiket rupanya dia orang kaya. Adakah tidak sah zakatnya? Jawabnya tidak. Berpandukan kepada hadis ini. Sama macam apa yang berlaku dalam hadis tadi ya. Jadi zakatnya tetap sah. Dan dia terlepas dari tanggungjawab membayar zakat. Gugur tanggungjawabnya dari tanggung membayar zakat. Hal ini dikarenakan dia telah berniat memberikan zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya. Niatnya dah betul. Dia nak berikan kepada orang yang berhak cukup. Tak payah nak sebutkan 8 asnaf dan seterusnya. Ada orang nak bayar zakat, mesti nak kena 8 asnaf. Dan mana ada 8 asnaf zaman sekarang? Ikut pendapat yang razi, orang tak akan jumpa 8 asnaf. Dan di kalangan ulama, kebanyakan ulama tidak mensyaratkan orang keluarkan zakat berikan kepada 8 asnaf. 8 golongan yang berhak tu. Awak berikan semua harta zakat kepada satu asnaf pun dah cukup. Dah cukup. Ayat tersebut tidak mewajibkan kita berikan kepada semua, tapi memberitahu kepada kita golongan-golongan yang boleh kita berikan. Itu saja ayat yang saya masukkan, ayat dalam surah At-Taubah. Innama sadaqatu lil-fuqara wal masakin wal-masakin wal-amilina alaiha wal-mu'allafati qulubuhum wa fir-riqabi wal-gharimin wa fi sabilillah wa bani sabil. Kita adalah 8-8 asnaf yang disebut oleh Allah Ta'ala. Tak perlu kita berikan kepada semua. Jadi kita niat nak keluarkan zakat adalah siapa yang berhak. Kalau yang kita berikan itu diketahui bukan yang berhak, zakat kita tetap sah. Jadi ini berlaku kepada zakat harta, zakat fitrah dan seumpama. Dan dia akan dapatkan balasan sesuai dengan niat. Jadi itu faedah pertama yang kita boleh dapati daripada hadis ini, faedah niat. Yang kedua, jika seseorang mewakafkan sesuatu, kena letakkan mewakafkan ke atas dia sesuatu seperti. Jika seseorang mewakafkan sesuatu seperti itu, tak ada dia dapat tambahkan. Jika seseorang mewakafkan sesuatu seperti sebuah rumah kecil, seraya berkata, saya mewakafkan rumahku yang besar ini. Jadi dia tambah lagi, dan dia mengisyaratkan kepada yang besar. Saya mewakafkan rumahku yang besar ini, dan dia mengisyaratkan dengan tangannya kepada yang besar. Jadi mula kita sekali lagi ya. Jika seseorang mewakafkan sesuatu seperti sebuah rumah kecil, ya, rumah yang dia nak wakaf apa dia? Yang kecil. Seraya dia berkata, saya mewakafkan rumahku yang besar ini, dan dia tunjuk rumah yang besar tu, dan dia mengisyaratkan kepada yang besar. Tetapi dalam hatinya tidak berniat seperti itu. Dalam hatinya rumah kecil. Yang dia cakap rumah besar dan dia tunjuk pun rumah besar. Macam mana hukum wakafnya? Sah ke tak sah? Jawabnya, maka wakafnya sesuai dengan niatnya ke dengan kata-kata ini? Dengan niatnya. Ini yang kita pelajari daripada hadis. Daripada hadis ini. Maka wakafnya sesuai dengan niatnya, bukan berdasarkan apa yang diucapkan oleh lisannya. Jadi tak sama. Yang dalam hati rumah kecil nak wakafkan. Yang dia cakap dia tunjuk pada semua orang dah rumah besar. Jadi yang wakaf mana tu? Yang besar ke yang kecil? Niat dia adalah yang kecil. Dalam masalah ni tak ada masalah. Nanti persatuan ke apa kan? Masjid ke apa? Yang apa yang jadi beneficiary apa ni, rumah yang kena wakaf tu merebuslah. Pandai pula awak dah cakap rumah besar. Tapi orang tu kata, tapi saya niat rumah yang kecil. Dalam masalah seperti ini, hukum akhirat pun macam yang kita sebutkan, hukum dunia pun macam mana yang kita sebutkan. Maka Allah akan kata dalam hati awak niat apa? Oh, yang kecil. Ah, yang kecil. Sebab asalnya dia punya. Asalnya ni harta dia punya. Dia tidak diwajibkan untuk wakaf apa-apa pun. Tapi kalau dia dah wakafkan, tak boleh tarik balik. Dia tak boleh, tak maaf. Bila dia dah wakafkan, orang dah ambil kunci, dia tak boleh tarik balik. Semua sedekah harta benda yang keluar dari tangan kita kepada tangan orang lain, tak boleh ambil balik. Tak boleh ambil balik. Dan ini masalah zaman sekarang. Ada orang kaya datang, datang majlis dia, majlis minta dana dan sebagainya. Lepas tu dah cakap keperluan-keperluan, persatuan tersebut ke, ataupun muakasah, atau masjid dan sebagainya. Okey, dia pun orang kaya, dia pun janji, okey saya berikan 100 ribu, janji 100 ribu. Tapi belum kasih lagi. Tunggu, belum kasih lagi. Yang masjid, yang persatuan, yang apa semuanya dah buat projek lah. Pasal dia dah yakin dia ni akan kasih apa? $100,000. Tiba-tiba tak jadi kasih, macam mana? Apa hukumnya? Kita hantar atau masukkan dia lokal. Keluarkan mana untuk mana janji tu. Mana mereka yang kau janjikan? Boleh tak macam tu? Dia dah cakap, dia cakap semua dia. Orang mana boleh? Tapi belum dapat lagi duitnya pun. Dan satuan ke atur tu dah gugur berapa, semuanya dah mulakan projek. Kan dah berlaku ni semuanya. Jadi jawabnya, selagi duit tu belum masuk, belum jadi lagi. Saya sekarang boleh cakap saya nak kasi awak buku ni. Selagi buku ni belum kat tangan awak, saya kata tak jadi, tak ada apa-apa. Kenapa? Ini hukum jual beli. Hukum jual beli hanya sah, hanya lazim, hanya putus bila harta tersebut tukar tangan. Harta tersebut tukar tangan. Ini yang ramai-ramai tak faham. Jadi kalau awak faham hukum ini, jangan buat sesuatu sampai duitnya dah masuk. Kalau duitnya belum masuk, belum laku apa? Apa? Dia boleh tarik balik pun. Tak salah. Tetapi sebaliknya, kalau 100 ribu tu dah masuk, dah ada jalan, dah buat projek dan sebagainya, baru jalan dia kata, alamak, bisnes saya ada masalah. Tarik ulang dan dilanda hutang dan sebagainya. Minta baliklah di 100 ribu tu yang saya nak sedekahkan tu, yang saya dah sedekahkan. Boleh tak dia balik pergi mahkamah dan sebagainya? Ini saya. Saya tak sangka jadi macam ini, macam itu. Jawabnya tidak. Maknanya ikut hukum Islam tidak. Tetapi cuba bayangkan kalau masjid itu besar hatinya pulangkan balik tolong. Apalah yang saya nak buat projek ni, projek apa ni, memperbaiki tempat wuduk misalnya. Okeylah, awak lagi memerlukan dia kasi. Awak tahu dia punya kesan dia. Tak, awak ni bercakap pasal hukum manusia, boleh tak boleh dia buat itu? Boleh kalau dia nak. Tapi wajib dia tidak? Jawabnya tidak. Jadi, tapi kalau nak ikut hukum Islam, tetap dah kasi, dah tukar tangan, tak boleh kasi balik. Tak boleh minta balik. Dan Nabi SAW dah berkata, seseorang yang meminta apa yang telah diberikan, hadiah dan seumpamanya, dia seperti seekor anjing yang muntah, kemudian dia jilat balik muntahnya. Dan kalau satu perumpamaan dengan binatang seperti itu menunjukkan hukumnya makruh ataupun haram. Haram minta balik benda yang kita dah kasi. Jadi saya katakan begini kerana ramai yang berurusan dengan perkara seperti ini tak faham lagi. Jadi mereka terwenang-wenangnya, duit dah kasi ambil balik, lepas tu taruhkan kat sini dan sebagainya. Orang dah kata untuk ini, dia taruh kat situ, lepas tu dia tarik balik. Orang dah kasi boleh tarik balik dan sebagainya. Sebab apa dia tengok, okey saya ingat saya nak kasi kat sini pula. Jadi ini semua sedang berlaku kerana kurangnya perhatian terhadap hukum-hukum berkenaan dengan ini. Walaupun ini semua fardu kifayah, tapi kalau awak nak berurusan dengan benda-benda ni, maka awak kena belajar, dia jadi fardu ain. Jadi fardu ain. Jadi ni kalau bersalahan dengan apa yang diamalkan ataupun yang dia katakan, dia ucapkan, tidak memudaratkan, tidak memudaratkan. Sama kalau saya terkeluar sedikit. Baik, yang ketiga, faedah kita dapat dari hadis ini. Jika ada orang yang jahil kan, yang tidak mengetahui perbezaan antara umrah dan haji. Ada ke tak ada, dia tak tahu perbezaan umrah dan haji. Ada, siapa kata tak ada? Ramai orang yang buat umrah yang haji, dia pun tak tahu apa tu. Mana satu umrah, mana satu haji. Dia pun ikut saja tu, cik mutawin dia apa. Niat dia pun dia tak tahu. Orang tu baca niat, dia pun baca niat. Dia ikut saja. Maksudnya tidak, dia buat haji, buat umrah tu sekali seumur itu. Dia bukan buat hari-hari tu, buat bulan sekali ni. Bolehlah dia faham sikit. Tahu sekali, belajar sekejap tak apa ni, dekat tempat khusus haji ke apa, lepas tu datang balik dekat Madinah ke dekat Mekah ke, mana ingat lagi semuanya. Jadi dia ikut saja, dia tak tahu umrah tu apa, haji tu apa, mana satu yang datang dulu misalnya. Lalu dia melaksanakan ibadah haji bersama manusia, bersama orang ramai, dan dia berkata labbaika hajjan. Labbaika hajjan artinya apa? Dia nak buat haji lah. Padahal dia ingin dalam hatinya mengerjakan umrah. Dalam hatinya sebenarnya dia nak buat umrah, kemudian dia nak buat haji. Yang ini kita namakan sebagai haji tamattu. Maka dia tetap akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Walaupun lafaz keluar haji, dalam niat keluar umrah, yang diambil kira adalah dalam hati. Yang diambil kira adalah dalam hati. Jadi yang jadi adalah umrah. Kalau orang kasi tahu, kita nak buat umrah atau sekarang ni, orang nak beritahu kita dah cakap saya nak buat haji, tak apa. Yang ini yang penting dalam dalam haji. Apa dalilnya? Dalil kitab Riyadhus Salihin hadis kelima. Laka mana waita, laka mana waita ya Yazid. Baik. Walaupun dia mengatakan labbaika hajjan bersama orang ramai, dan labbaika hajjan ni bukannya ni lafaz ini yang kita ucapkan selepas kita pakai kain ihram semuanya, dah mandi, dah pakai kain ihram, dah sembahyang. Yang rajinnya kita baca ni selepas kita sembahyang 2 rakaat. Kemudian sambung lagi bila naik kenderaan. Dan sambung lagi bila naik kenderaan. Ada orang bila naik kenderaan baru dia nak lepaskan. Tapi sebenarnya lepas saja, lepas solat saja 2 rakaat tu, ataupun kalau ada solat fardu, lepas solat tu je dia dah boleh baca labbaika hajjan ke atau labbaika umrah. Baik. Lepas labbaika hajjan ini bukan niat. Dia bukan niat, tapi dia menzahirkan niat. Niat semua orang kata dia dalam hati. Semua ulama, semua mazhab, mahalnya, tempatnya adalah dalam hati. Jadi yang diucapkan ni tentu bukan niat. Dia boleh cakap apa je dalam hati dia lain, tetap tak dikira apa yang dia cakap, dikira dalam hati. Jadi apa sebabnya dalam haji ini disebutkan labbaika hajjan sebagai syiar? Sebagai syiar, dan dia ada kena mengena dengan ibadat haji seluruhnya. Ibadat haji ni kita kalau dapati lain daripada yang lain. Haji dan umrah lain daripada yang lain. Biasanya niat semuanya senyap-senyap dalam hati. Tapi dalam haji ni dituruh kuat-kuat lah. Zikirnya pun dituruh kuat-kuat. Takdirnya dituruh kuat-kuat. Labbaik Allahumma labbaik, semua ni kena kuat-kuat. Ditunahkan, digalakkan pula tu. Dia ada kena-mena dengan syiar Islam. Saya harap syiar Islam ni tak mati lah. Kerana ada orang kata ni dah tak penting lagi. Saya takut dia setari orang kata, janganlah itu, nanti orang takut dengan Islam. Kita tak kata, kita kata tak mustahil. Tak mustahil satu hari nanti ini berlaku. Sekarang satu-satu hukum Islam dah kena. Imam masjid dekat Turki, saya baca soal khabar. Ada pemain suri negeri itu datang kat masjid. Biasalah dia datang masjid, dia ziarah. Ada sebabnya sebenarnya dia ziarah. Jadi dia dengan jemaah kira menghadap lah menerima tetamu yang besar tu masuk masjid. dan dia pemaituri. Jadi dia perempuan, imam pun adalah lelaki. Dan biasanya lepas dia jumpa-jumpa semua, dia nak salam, salam tangan. Tak cukup dengan salam, dia nak salam tangan. Tapi imam pula tu tak nak salam. Imam bangsa Turki ya, dengannya imam bangsa Turki atau bangsa Morocco, negeri tu negeri Eropah. Dia tak nak salam, keluar belakang, keluar khabar kecoh. Dan orang tu tak nak salam pasal apa? Pasal itulah hukum dia. Nabi tak nak salam, kau dicocok dengan besi, darah besi di kepalamu lagi baik daripada kamu bersalam dengan seorang perempuan ajnabi yang tidak halal bagimu. Kena cocok dengan besi daripada api. Kalau cocok dengan besi je dah cukupnya, sakit. Dengan besi daripada api maknanya dari kemah kena azab. Lagi bagus daripada salam dengan wanita yang tidak halal. Tidak halal bagi bukan mahram. Jadi dia tak nak salam. Apa yang berlaku? Majlis Fatwa Eropah, naik presidennya kata sebenarnya boleh untuk memelihara maslahat umat-umat Islam. Kenapa? Kalau dia salam, kalau dia tak salam nanti akan kecoh dan sebagainya, orang Islam akan gitu dan gini. Jadi dibolehkan. Asalnya tak boleh. Dah bagus tu dia kata asalnya tak boleh. Tapi untuk keadaan ni dibolehkan. Baik. Jadi kenapa maslahat tu? Maslahat apa? Maslahat keadaan, maslahat rumah dan sebagainya. Nanti satu hari apa lagi yang akan dikatakan yang haram dibolehkan atas dasar maslahat? Apa saja benda? Tolak pun dah tak payah. Atas dasar maslahat. Azan dengan kuat, maslahat. Ini tak boleh, ini kena jangan pakai hijab, maslahat. Nanti pakai hijab nanti orang takut dan sebagainya. Jangan amalkan hukum Islam dan sebagainya, nanti orang takut. Jangan, maslahat. Atas tak boleh, tapi boleh sekarang dah tak. Nanti lama-lama haji yang kita cakap tu syiar Islam pun lama-lama dah tak ada. Tak payahlah ni semuanya. Lagi-lagi awak pergi sana tawaf-tawaf apa sama depan-depan batu kat jamrah, orang mati. Sudahlah, maksadar lagi ada. Nanti orang keluarkan fatwa, tak payah sudah. Tak mustahil. Alhamdulillah, kuatailah dulu. Jadi lafaikan hajjah ni syiar. Dan ayat-ayat dalam surah Al-Had yang disebutkan, bahkan ayat tu yang keluar dalam bab haji, kita ada dalam surah Al-Had. Wa man yu'azzim syi'air Allah fa inna min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syi'ar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan hatinya. Jadi siapa yang tak agungkan syi'ar Allah Taala, dia tak mengagungkan Allah Taala. Tak ada tak. Okay, jadi di sini lapaskan niat ataupun lapaskan hajjan itu bukan niat. Dan dia tak boleh dikiaskan untuk solat misalnya, untuk puasa misalnya. Kerana Nabi SAW tak buat macam ini, tak lapaskan kuat-kuat niat ni, melainkan waktu haji dengan umrah. Dan lapaskan hajjan ni bukan niat. Niat tu nawai tu kan, nawai tu usali, nawai tu atumu. Bahkan kau puasa pun tak kata nawai tu untuk. Macam mana niat ni? Oh, nawai itu ada nawai itu juga kan? Nawai itu sama berandin. Tapi saya ingat ada ibadat-ibadat. Patutnya nawai itu dia tak kata nawai itulah. Kan? Tak tahulah apa dia. Labaikah hajan ke nawai itu? Labaikah artinya aku sambut seruanmu, wahai Allah SWT untuk buat haji. Aku sambut seruanmu, wahai Allah SWT untuk umrah. Jadi ini bukan niat. Ini bukan niat. Jadi kita fikirkan dengan ibadat lain. Jadi dalam misal ini yang diberikan oleh ulama, niatnya nak buat umrah haji tamattu. Tetapi yang dia sebut haji pasal dia yang dia tak tahu, kita katakan tetap sah juga. Yang dikira adalah dalam hatinya yang dia niatkan. Dia boleh buat lepas dia tahan dulu dan teruskan haji tamattu yang tidak ada masalah. Faedah yang keempat, jika seseorang suami berkata kepada isterinya anti-talib ni artinya kamu telah dibebaskan atau kamu bebas, ataupun biasanya anti talib maknanya kamu, aku telah ceraikan kau. Tapi dulu boleh, talib ni, talak ni artinya bercerai. Cerainya ada macam-macam cerai. Tapi kalau suami kata dengan isteri, mestilah cerai, ceraikan akad nikah tu. Tetapi suami bila katakan demikian, sebenarnya isteri yang tu sedang kena ikat ke apa ke. Ini senario je lah, satu situasi. Dia kata engkau pun dah, kau dah bebas sekarang isteri talib. Niat dia kata engkau telah bebas dari belenggu daripada apa. Dan niatnya bukan nak menceraikan isterinya, maka apa hukumnya? Daripada hadis yang kita baca tadi, hukumnya adalah isterinya tidak tertalak. Tidak tertalak. Kenapa? Niatnya tidak menceraikan isterinya. Ya, ini penting. Ini penting. Dan inilah yang rajih. Bagian ulama seperti mazhab Syafi'i dan sebagainya amat keras dalam bab talak ni. Lapan talak aja tak boleh ditarik, mesti jatuh. Tapi kita kata kalau niat dia lain macam mana macam ni. Jadi walaupun dia jauh, susah nak berlaku macam ini. Tapi kalau berlaku, kalau berlaku, kita katakan yang ikut adalah niat. Apa dalil kita? Yang kita baca tadi, ilaman amal bin niat. Dan hadis ini, lakama nawai tayyadi, engkau dapat apa yang kau niat. Walaupun dapat dia lah lain. Tapi tolak orang yang mabuk jatuh kan? Tolak orang yang mabuk dia tak sejak dipaksa jatuh. Walaupun dia kata dia tak tahu dan sebagainya, hukumnya dia jatuh. Yang mabuk minum arak lah. Tapi kalau mabuk kerana sesuatu perkara yang lain, kerana ada kemalangan ke, ada apa ke, dia hilang akal seperti itu, dia sebutkan lapas talak, nah, itu lain. Tapi mabuk kerana marah, kita tak maaf, kita tidak maafkan. Itu yang harusnya. Jadi kita ada empat kaedah yang kita boleh ambil berkenaan dengannya daripada hadis ini. Yang jelas, hadis ini memiliki kaedah yang banyak sekali cabang yang menyebar dalam bab-bab fikih. Di antara kaedah tersebut adalah diperbolehkan bagi seseorang untuk bersedekah kepada anaknya. Hadis ini kata apa? Laka ma'afas daya ma'an. Ma'an itu anak orang yang sedekah. Jadi bolehlah anak itu ambil sedekah daripada bapanya. Kalau anak boleh ambil sedekah daripada bapanya, bapa pun boleh ambil sedekah daripada anak, lagi boleh. Sedangkan bapa asalnya yang sepatutnya beri nafkah, boleh dia kasi pada anaknya. Jadi kalau anak nak beri kepada bapa, lagi boleh. Jadi itu yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Dan dalil lain adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau berkata kepada isteri yang ingin bersedekah, suami dan anakmu lebih berhak daripada orang yang akan kamu beri sedekah. Abdullah bin Mas'ud kata kepada isterinya, suami dan anakmu lebih berhak daripada orang lain. Isterinya nak bersedekah, Abdullah bin Mas'ud kata, kasihlah pada kita. Kita miskin, Abdullah bin Mas'ud miskin. Itu ulama besar miskin macam itu. Isteri dia nak bagi sedekah, dia kata kasih pada kita dan anak kita. Bawa naik jumpa Nabi SAW. Dan isterinya bernama Zainab. Zainab. Jadi ringkasnya, Ibnu Mas'ud berkata bahawa dia dan anaknya lebih berhak menerima sedekah Zainab tersebut. Tapi Zainab menolak. Dia kata tidak, saya akan bertanya lebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri dia ingatkan sedekah itu hanya boleh diberikan kepada orang luar saja. Lalu Nabi SAW pun menjawab, Abdullah benar, sedekah Abdullah. Suami dan anakmu lebih berhak daripada kamu sedekahkan harta itu kepada mereka. Ya, ini takdir mungkin. Hadisnya hadis yang sahih. Jadi boleh isteri sedekahkan zakat pun boleh kepada suami yang miskin, anak-anak yang miskin. Tidak ada masalah. Bahkan dia dapat pahala yang lebih. Dia dapat pahala memberi sedekah bagi orang lain juga. Dan dia dapat pahala tambahan, iaitu silaturahim. Inilah sesuatu cara yang kita sudah sepatutnya untuk mengamalkan. Kerana kadang-kadang orang lain yang susah tu kita lebih kenal, lebih tahu siapa dia, blok mana dan sebagainya, daripada ahli keluarga sendiri yang susah. Dan kebanyakan orang yang susah, awak tak tahu dia tu susah. Orang yang tak minta tu kadang-kadang lagi susah daripada orang yang minta. Itu yang disebutkan oleh Al-Quran. Jadi kita kena bijak. Kadang-kadang tanda-tanda dia apa? Orang ini lebih memerlukan, dia tak minta. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Dia tak tanya, dia tak minta-minta orang. Tetapi dia macam tak ada apa-apa dia. Tapi boleh dapat tahu ya? Boleh dapat tahu. Kalau kita tahu yang ini yang sepatutnya kita berikan daripada orang yang minta-minta. Baik. Kemudian faedah lainnya, hadis ini menunjukkan bahawa seseorang itu boleh memberikan zakatnya kepada anaknya, tapi dengan syarat jangan sampai hal itu menggugurkan tanggungjawab terhadapnya. Tak payah zakat, tak payah beri nafkah. Misalnya seorang yang memberikan zakat kepada anaknya supaya nafkah yang diberikan kepadanya berkurangan. Tindakan seperti ini tidak boleh, kerana dengan membayar zakat itu niatnya adalah ingin menggugurkan kewajipan tanggungjawabnya dalam memberi nafkah. Kalau macam gini tidak dibolehkan. Adapun jika dia memberi zakat kepada anaknya supaya si anak dapat membayar hutang, jadi anak dah bekerja misalnya, tetapi mempunyai masalah. Contohnya di dalam kitab ini pencerah mengatakan dia mengalami kecelakaan, kemalangan. Misalnya dia bawa kereta, dia langgar orang dan dia bersalah, dan hukumnya adalah dia diminta untuk membayar ganti rugi. Jadi dia telah berhutang, dia tak ada duit sampai berhutang, dan bapanya pula mampu ada duit lebih untuk bayar zakat, maka boleh tak dia bayarkan kepada anaknya yang berhutang? Jawabnya boleh, bahkan digalakkan. Kerana si anak adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan si ayah. Apa yang dilakukannya itu tidak bertujuan untuk menggugurkan tanggungjawab, tetapi bertujuan untuk melibatkan tanggungjawab anaknya. Wallahu a'lam. Jadi ini antara hukum ahkam yang boleh kita pelajari daripada atau kita dapati daripada hadis tadi. Hadis nampak ringkas saja tapi banyak faedahnya. Ada apa-apa soalan? Dibolehkan kita beri kepada orang kafir, hanya boleh diberikan kepada orang-orang Islam. Ini pun ada orang tentang, kenapa ni tak adil berikan zakat kepada orang Islam aja, kenapa tak berikan kepada orang kafir? Kita kata sebelum kita cakap apa-apa, ini bukan kita suka-suka nak cakap, bukan kita bayar secara istimewa. Kita tengok hadis, kita tengok Quran. Quran kata apa dalam bab zakat? Dalam surah Taubah, Nabi Ta'ala telah diperintahkan khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim, wa salli alaihim inna salat inna salataka sakanun lahum. Ambillah daripada harta mereka sebagai sedekah zakat supaya mensucikan mereka, mensucikan mereka, wa salli alaihim, dan doakanlah untuk mereka. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengamalkannya. Nabi SAW tak pernah berikan kepada selain daripada orang Islam. Itu dalil kita. Dan Nabi kata kepada Mu'adh bin Jabal, hadis yang masyhur, apabila Mu'adh bin Jabal diangkat ke negeri Yaman untuk menjadi gubernur di sana, mengajarkan kepada ahli kitab hukum-hukum Islam. Mula-mula dia kata, seru kepada tauhid, la ilaha illallah. Kalau mereka terima, maka terangkan kepada mereka bahawa Allah wajibkan mereka lima salat sehari semalam. Kalau mereka dah buat itu, baru kamu kata Allah SWT perintahkan mereka keluarkan dari zakat mereka bahagian daripadanya, zakat. Wa turaddu ila fuqara'ihim, kata Nabi SAW, dan diberikan kepada, dikembalikan kepada fuqara'ihim, kepada fuqara-fuqara mereka. Siapa tu mereka? Orang Islam. Yang keluarkan orang Islam, berikan kepada orang Islam. Dia tak cakap fuqara saja, dia kata fuqara-ihim. Ya, dia jadi khusus. Jadi yang lain tak boleh sama dengan yang sini. Rahmatan dalam betul-betul kan sedekah boleh. Takkan bagi kurban awak boleh pada jiran orang yang bukan Islam. Sebab apa? Tak ada dalil yang mengkhususkan dia. Tak ada. Tapi bila ada dalil mengkhususkan, kita kata tak boleh. Awak nak serapa, nak diingkuk kan, nak kayakan ayat tersebut, hadis tersebut. Bahasa Arab pun orang tahu, kukara ihim maknanya ihim orang Islam. Fa'akhirhum lebih kurang lah maknanya anna'ala ini mi'fraju yakni min amwalihim sadaqatan wa turaddu ila fuqara'ihim. Saya terlupa dengan lafaz, tapi yang belakang tu kepada fuqara-fuqara mereka. Semua riwayat lafaz kita sama. Jadi sebab tu mereka kata, ulama mengatakan kalau fuqara ini maknanya dalam negeri, tak boleh keluarkan kepada negeri lain. Sebab tu ada satu orang macam itu. Ada mazhab yang kata kita mesti bagikan duit zakat itu kepada orang dalam negeri tu. Pasal tu game, bukan hanya orang Islam saja, dalam negeri lagi. Lepas tu baru di tempatnya. Dan itu adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Lepas tu baru kita berikan kepada negeri lain. Dan dalam munasabah ini, ingin saya ingatkan bahawa ada benda lain di dalam harta kita yang wajib selain daripada zakat harta, selain daripada zakat fitrah. Apa dia? Ini soalan terbang kan? Soalan jatuh. Okey, sebelum saya baca kan, ada lagi satu yang wajib. Apa dia? Jika orang di hadapan kita, dekat dengan kita, negeri yang berdekatan dengan kita memerlukan duit, memerlukan harta pertolongan dan sebagainya, kamu tak berikan, berdosa. Hukum dia jadi wajib. Kalau tak ada orang lain yang boleh berikan, melainkan kita. Dan mereka akan mudarat disebabkan tidak ada bantuan, seperti yang berlaku sekarang ni di Yogyakarta ataupun di Pakistan dan sebagainya. Kalau negeri Islam tak bayar, tak berikan bantuan, berdosa. Dan kita ada ayat untuk ni dalam surah Al-Baqarah. Dalam apa ni, laisal birra dan sebagainya. Kat belakang itu ada tambahan lagi, ada hak di dalam harta mereka yang tiupun oleh seorang wa Allah. Ringkasnya, ada lagi yang wajib. Baik, soalan daripada pihak Muslimah, Assalamualaikum Ustaz. Jika sedekah pada organisasi agama kufar, adakah ia dibolehkan? Assalamualaikum. Boleh tak sedekah kepada satu muasasah agama kufar? Bukan kepada kufar, muasasah agama. Jawabnya, tidak boleh. Maknanya seperti gereja ke dan sebagainya. Jawabnya senang. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka bantu-bantulah, Allah perintahkan. Tetapi dalam birri wattaqwa, dalam kebajikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Kalau kita beri bantuan kepada organisasi yang bukan Islam, agama, apa kerja dia? Kerja dia adalah menyebarluaskan dosa, kekufuran, kesyirikan dan sebagainya. Pemusuhan mungkin tak ada lah, tapi dosa dia tak Jawabnya ada. Jadi tak boleh. Jadi organisasi bukan agama pun, kalau ada terkelak dan sebagainya, boleh tak berhenti? Jawabnya tidak boleh. Kepada misalnya yang akan menganjurkan konsert ke idol dan sebagainya, boleh tak kasih bila dia memerlukan? Jawabnya tidak boleh. Bukan kerana agama saja, apa saja yang menggalakkan dosa dan permusuhan, tidak boleh. Wattaqullah kata Allah SWT dan bertakwalah kepada Allah. Inna Allah syadidul iqab, sambung ya. Sungguhnya Allah tu azabnya okay. Tidak ya? Saya masuk masyarakat tidak. Baik, yang penting maklumnya kita faham ya. Baik, Allah ma'alam bisawab. Saya nak minggu depan ada orang nanti ya. Tak ada, so minggu depan apa ni, kelas akan cuti lah ya. Seminggu itu saja ya. InsyaAllah kita sambung selepas itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.